Bukan kemampuan diriku. Percaya pada diri sendiri adalah yang ku cari. Tibalah hari yang ku nanti, kau datang bagai angin. Dengan kau di sampingku sayang, berartilah hidupku ini. Waktu ini akan ku saksikan sampai di mana.